السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، مسألة جاهلية masih banyak yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW, yakni adat istiadat jahiliyah di masa-masa kebodohan, masa-masa kekafiran, masa-masa syirik. Rasulullah SAW memperingatkan daripadanya agar jangan sampai tersisa di kalangan umat Islam, bahwa umat Islam harus betul-betul bersih dari berbagai macam kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Di antaranya yang ke-67 adalah da'wahumul iman indal mu'minin fa idza kharaju bil kufri alladhi dakhalu bih. Di antara kebiasaan jahiliyah adalah penyakit nifaq. Mereka melakukan berbagai macam perkara kemunafikan, kepura-puraan. An-nifaq fil aqidah. Kemunafikan dalam masalah aqidah. Yani bukan hanya satu sifat dari sifat-sifat munafik, tetapi intinya kemunafikan, yaitu kemunafikan dalam masalah akidah. Apa itu? Da'wahumul iman. Mereka mengaku bahwa mereka mukminin, indal mukminin. Mereka mengaku sebagai orang beriman kalau bersama orang-orang yang beriman. Kalau bersama Rasulullah dan para sahabatnya, mereka mengatakan amanna, kami beriman, kami percaya. Bahkan mereka mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa idza kharaju bil kufri. Tetapi kalau keluar meninggalkan orang-orang yang beriman, memisahkan diri dari Rasulullah dan para sahabatnya, kharaju bil kufri alladhi dakhalu bih. Mereka keluar membawa kekufuran yang tadi mereka bawa. Yani ketika mereka masuk membawa kekufuran di hadapan orang beriman mengatakan kami beriman, ketika keluar mengambil lagi atau membawa kembali apa yang mereka yakini dari kekufuran-kekufuran. Seakan-akan kekafiran itu pakaian yang ketika mau masuk ke tengah-tengah muslimin dilepas di depan pintu. Ketika keluar dari kaum mukminin akan meninggalkan mereka, dipakai kembali kekafiran tadi. Ini adalah nifaq al-akbar. Kemunafikan terbesar. Yaitu kemunafikan dalam masalah akidah. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kata mereka, Allah kisahkan ucapan mereka, mereka berkata, kata Allah, idza laqul ladzina amanu, kalau bertemu orang-orang yang beriman, qalu, orang-orang itu mengatakan amanna, kami beriman. Tetapi wa idza khalau ila syayatinihim, tetapi ketika mereka berpaling menemui setan-setan mereka, maka orang-orang tadi berkata, inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami masih tetap bersama kalian, kami tadi cuma main-main. Ikhwan fillah a'azakumullah, inilah kaum munafiqin. Kaum munafiqin ini adalah orang-orang dari kalangan kafir musyrikin dan khususnya Yahudi yang berpura-pura sebagai orang beriman kalau di hadapan Rasulullah dan para sahabatnya, tetapi ketika mereka kembali kepada grupnya, kepada setan-setan mereka, maka mereka mengatakan inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, berarti penyakit nifaq adalah penyakit jahiliyah, penyakit kuno yang kemarin juga sudah kita bawakan ucapan Yahudi, aminu, berimanlah kepada mereka, dikatakan wajhan nahar, di siang hari. Wakfuru akhirahu, ini juga jenis dari jenis-jenis kemunafikan. Berimanlah di siang hari, dan kufurlah di sore hari. Atau seperti apa yang Allah katakan ini, kalau bertemu orang beriman, mereka berkata amanna, dan kalau kembali ke setan-setan mereka, mereka mengatakan inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, penyakit ini penyakit yang fattakah. Fattakah itu mematikan. Bukan mati jasadnya, tapi mati hatinya. Kalau sudah mati hatinya, alias kafir, sudah kaku beku, sudah qasat qulubuhum fahiya kal hijarah, sudah keras hatinya seperti batu, maka ini adalah orang yang dalam keadaan amwat ghairu ahya. Mereka mati tidak hidup. Walaupun jasad-jasad mereka bergerak, walaupun kaki-kaki mereka berjalan ke sana kemari, walaupun tangan mereka bisa berbuat, mulut mereka bisa berbicara, tapi Allah katakan tentang mereka bahwa mereka amwatun ghairu ahya. Karena kehidupan itu ada dua, kehidupan jasad dan kehidupan rohani. Kehidupan jasad, ya badan itu tadi, kaki tangannya, matanya dan telinganya, tetapi kehidupan yang hakiki adalah kehidupan hati. Kalau hati itu memiliki keimanan, berarti itu adalah hati yang hidup. Tetapi kalau dalam keadaan tidak memiliki keimanan, itu adalah hati yang mati. Ikhwan fillah a'azakumullah, karena hati mereka telah mati, maka mereka tidak terpengaruh sama sekali dengan ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah. Dibacakan ayat Al-Quran oleh Rasulullah, dibacakan hadis-hadis oleh beliau, dan para sahabatnya berbicara tentang Islam. Mereka mendengar, mereka hadir, dan mereka mengatakan amanna, kami percaya, kami beriman. Tetapi ketika kembali kepada orang-orang Yahudi kafir, kembali kepada setan-setannya, maka mereka mengatakan, tadi aku cuma pura-pura. Aku cuma main-main, aku gak serius. Aku masih bersama kalian, aku masih berjalan di jalan kalian. Ikhwan fillah a'azakumullah, maka penyakit nifaq ini adalah penyakit yang sangat berbahaya dari penyakit jahiliyah, yang merupakan kebiasaan jahiliyah yang ke-67 yang umat Islam mestinya sudah jauh yang demikian, dari yang demikian. Kalau ada kebenaran, maka katakan amanna bihi, aku beriman dengannya dengan sungguh-sungguh dari hatinya. Dan kalau melihat kekufuran, kesesatan, katakan dengan tegas pula bahwa aku tidak percaya dengan kekufuran itu dan aku ingkar. Seperti ucapan-ucapan para anbiya. Yani laqad kana lakum, telah ada untuk kalian, fi Ibrahim, pada Ibrahim uswatun hasanah, walladina ma'ah, Ibrahim dan yang bersamanya. Siapa yang bersamanya? Di dalam ayat tadi, tentang uswah hasanah fi Ibrahim, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladina ma'ah. Walladzina ma'ah adalah orang-orang yang bersamanya dari para anbiya, maknanya, tafsirnya. Silakan buka dalam tafsir Ibnu Katsir atau lainnya, bahwa walladzina ma'ah maknanya adalah para anbiya yang berjalan di jalan Ibrahim alaihissalam. Artinya qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, telah ada contoh teladan yang baik untuk kalian pada Ibrahim dan para nabi-nabi yang berjalan di jalan yang sama. Apa ucapan para anbiya dengan Ibrahim alaihissalam? Ketika mereka berkata kepada orang musyrikin, inna bura'u minkum, aku berlepas diri dari kalian. Berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah. Qad badatil baghdha, telah tampak kebencian, permusuhan. Ini ketegasan. Enggak pakai nifak. Jangan berpura-pura. Katakan setegas-tegasnya bahwa kami mengingkari kesyirikan. Kami benci dengan kesyirikan. Dan kami berniat, bertekad untuk memberantas kesyirikan dimanapun. Demikian pula sebaliknya. Ketika melihat al-haq dalam Quran dan sunnah disampaikan oleh orang-orang yang beriman, kita mengatakan amanna dari hatinya. Min qalbi, dari hatinya. Sungguh-sungguh ikhlas, bukan nifakan. Sehingga ketika mengatakan amanna, sungguh-sungguh beriman. Ketika mengatakan inna bura'a, kami berlepas diri, juga sungguh-sungguh. Sehingga kelihatan jelas dia di pihak mana. Karena al-wala wal-bara'nya sangat jelas. Ada di pihak musuh atau ada di pihak kawan. Apakah dari kalangan kawan atau lawan, itu jelas warnanya sangat tegas. Beda dengan kaum jahiliyah yang mereka dalam keadaan munafikun, melakukan kemunafikan-kemunafikan, memiliki penyakit dalam hatinya, penyakit nifak. Kalau mengatakan amanna ternyata cuma di mulutnya, ketika kembali kepada setan-setan mereka, mereka berkata inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jangan kemudian ditiru. Kita dalam mendakwahi mereka juga harus begitu. Pertama kita iyai dulu. Ya inna ma'akum, kami bersama kalian. Loh, kok pakai cara seperti itu? Tidak ada contohnya para sahabat berpura-pura kufur dulu supaya menarik simpati mereka, kemudian diajak kepada tauhid. Apa ada contohnya dari Rasulullah SAW? Atau dari para sahabatnya? Tidak ada. Berarti secara tegas, bahwa penyakit nifak atau kepura-puraan seperti itu adalah kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Di antara sifat jahiliyah yang berikutnya, yang juga diingkari dalam Quran dan Sunnah, adalah du'a'uhum ila dhalal bighairi ilm. Mereka mengajak kepada kesesatan bila ilmin, tanpa ilmu. Ikhwan fillah a'azakumullah, tentunya kebiasaan ini sangat jelas tampak pada kaum jahiliyah yang sengaja-sengaja mereka mengeluarkan usaha dengan tenaganya, dengan hartanya, bahkan mereka perang untuk apa? Untuk kesyirikan, untuk kesesatan. Berarti mereka berdakwah atau tidak berdakwah? Berdakwah. Mengajak atau tidak mengajak? Mengajak mereka. Mereka mengajak tapi kepada kesesatan. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, di antara kebiasaan jahiliyah adalah mengajak kepada kesesatan tanpa ilmu. Ulaika yad'una ilan nar. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idznihi. Mereka mengajak kepada neraka, sedangkan Allah mengajak kepada surga dan ampunannya. Ikhwan fillah a'azakumullah, tentunya ini adalah akhir dari ayat yang mengisahkan tentang jangan menikahi musyrikat, perempuan-perempuan musyrikah, wanita-wanita yang mukminah. Itu lebih baik. Walaupun lebih baik dari orang-orang musyrikah tadi, walaupun yang musyrikah tadi mengagumkan kalian. Sebaliknya, juga jangan kalian menikahkan anak-anak perempuan kalian kepada orang-orang musyrik. Sungguh, orang-orang yang beriman lebih baik dari orang-orang musyrik itu. Walaupun orang musyrik itu mengagumkan kalian. Sampai Allah katakan di akhirnya, ulaika yad'una ilan nar. Mereka itu mengajak pada neraka. Kaum musyrikin, kafirin, mereka itu berdakwah kepada dalal. Mengajak kepada kesesatan-kesesatan, kepada kekufuran-kekufuran. Jangan dianggap remeh. Unda, ini kan masalah keluarga saja. Kalau masalah agama, nafsi-nafsi. Suami sendiri, istri sendiri. Apa bisa? Apa bisa nafsi-nafsi seperti itu? Tidak. Sungguh, pasti ada tarik-menarik. Ada saling mengajak. Dan tidak akan diam seorang musyrik kafir, seorang Yahudi, seorang Nasrani, atau seorang yang menyembah selain Allah, tidak mungkin akan diam. Mereka yad'u. Ini sudah kebiasaan jahiliyah sejak dulu. Mereka mengajak. Mereka berdakwah. Mereka menarik orang-orang supaya mengikuti jalan mereka. Bighairi ilmin. Tanpa ilmu. Dengan kebodohan. Mereka mengajak dengan kebodohan, tanpa ilmu. Seperti ayat yang kemarin kita baca, wa minan nasi man yashtari lahwal hadith. Li ayyi syai? Untuk apa itu? Mereka membeli ucapan-ucapan kosong tadi. Li yudhillan nas. Untuk menyesatkan manusia. Bighairi ilmin. Dengan tanpa ilmu. Ikhwan fillah na'azakumullah. Kalau begitu, mereka adalah berdakwah, tetapi bedanya dengan dakwahnya kaum muslimin, bahwa kaum muslimin berdakwah dengan ilmu, mereka berdakwah bighairi ilmin, tanpa ilmu. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran tentang ayat-ayat yang menyatakan tentang mereka, yudillan nas bighairi ilm, yudilluna bighairi ilm, itu banyak. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Saya sudah mengumpulkan 5-6 ayat. Cuma tertinggal. Nah, semuanya dengan kalimat yudhillan nas, menyesatkan manusia bighairi ilmin, tanpa ilmu. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, berarti mereka bukan tidak mengajak, mereka mengajak, tetapi mereka mengajaknya tanpa ilmu. Maka termasuk kebiasaan jahiliyah adalah bahwasanya orang-orang yang mengajak kepada kesesatan tanpa ilmu, berarti dia berjalan di jalannya jahiliyah. Berarti dia mengikuti jejak, jejak-jejaknya jahiliyah. Kalau jejaknya Rasulullah dan para sahabatnya, berdakwah dengan ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan, hadhihi sabili, ini jalanku. Ad'u ila Allahi ala basirah, aku mengajak manusia di atas basirah. Basirah itu ilmu. Berarti Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk menegaskan bahwa aku mengajak pada jalan ini ala basirah, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan juga orang-orang yang mengikutiku. Maka orang-orang yang mengikuti Rasulullah, orang-orang yang dianggap sebagai ahlus sunnah, mengikuti ajaran Rasulullah, semestinya dia berdakwah ala basirah, berdakwah di atas ilmu, ilmu yang meyakinkan. Dan yang namanya ilmu, kata Imam Syafi'i rahimahullah, adalah maqala Allah wa qala Rasul. Itu ilmu. Ilmu adalah apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya yang terbukti betul-betul ucapan Rasulullah, terbukti secara ilmu hadis bahwa itu adalah hadis sahih marfu' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang dikatakan ilmu. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, selebihnya adalah apa yang menjelaskan Quran dan Sunnah. Adapun menambah-nambahnya dengan sesuatu, maka itu sama sekali bukan ilmu. Wasawisu syayatin. Kalau diajarkan sesuatu ajaran baru yang tidak diajarkan dalam Quran dan Sunnah, maka itu bukan ilmu. Itu adalah wasawisu syayatin. Ikhwan fillah na'azakumullah, adapun ucapan-ucapan para sahabat, ucapan para ulama, itu hanya menerangkan apa maksud ayat-ayat Al-Quran tadi, dan apa maksud ucapan-ucapan Rasulullah tadi. Yani tafsir, menjelaskan, tidak menambahi dengan ajaran baru. Tetapi perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang tidak diajarkan dalam Quran dan Sunnah, maka itu berarti tidak memiliki sandaran ilmu. Maka mereka-mereka yang mengajarkan dengan ajaran-ajaran sesat, aliran-aliran sempalan, aliran-aliran yang menyimpang dari Quran dan Sunnah, maka kita katakan, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Berikan kepada kami bukti-bukti kalian, dalil-dalil kalian, kalau kalian memang benar, kalau kalian memang jujur, itu adalah kebenaran. Maka kalau mereka tidak membawakan Quran dan Sunnah, mereka tidak memiliki dalil-dalil dari Allah dan Rasulnya, hanya dengan ucapan hawa nafsu, maka itu adalah wasawisus syaitan. Itu hanya bisikan-bisikan syaitan. Berarti dia telah berjalan di jalan jahiliyah. Dia telah mengikuti jejak-jejak dan adat istiadat jahiliyah. Yaitu du'a'uhum ila dalal bighairi ilm. Mengajak kepada kesesatan tanpa ilmu. Hanya dengan perkiraan, hanya dengan pikiran sendiri, perasaan sendiri, bukankah berarti saya pikir, saya rasa, bukankah kalau begini niscaya akan begini, kalau begitu niscaya akan begitu, jangan begini, dan semuanya dari pikirannya sendiri. Yang saya tanya bukan itu. Kalau pikiran kamu, saya juga bisa berpikir. Kalau perasaan kamu, kita juga punya perasaan. Saya tidak butuh perasaan kamu, pikiran kamu, Yang saya butuh adalah apakah ada sandaran dari Quran dan Sunnah? Ketika dia dalam keadaan tidak memilikinya, bahkan memang dia tidak mengikuti Quran dan Sunnah, hanya mengikuti perasaan dan pikirannya sendiri, maka kita katakan kamu berjalan di jalan jahiliyah. Yaitu mengajak orang kepada satu jalan dengan tanpa ilmu. Maka jalan tadi adalah jalan kesesatan. Du'a'uhum ila dhalali bighairi ilm. Mereka mengajak kepada kesesatan tanpa ilmu. Ikhwan ibn a'azakumullah, masih berkait dengan kebiasaan jahiliyah ini adalah kebiasaan jahiliyah yang berikutnya. Yaitu yang ke-69-nya. Du'a'uhum an-nasa ilal kufri ma'al ilmi. Mengajak mereka, mengajak manusia kepada kekafiran dalam keadaan mengerti, dalam keadaan punya ilmu. Perhatikan. Ini dan yang sebelumnya menunjukkan kalau orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir musyrikin di zaman jahiliyah, mereka memiliki dua model. Satu adalah model-model orang-orang yang bodoh tadi, yang mengajak manusia kepada kesesatan tanpa ilmu. Yang satu lagi adalah model-model orang yang memang durhaka kepada Allah. Orang yang seperti iblis. Apa itu seperti iblis? Iblis tahu tentang Allah. Iblis kenal Allah. Iblis tahu kebenaran. Iblis tahu perintah Allah. Tetapi iblis menentang Allah. Ini juga ada jenis makhluk manusia yang berjalan di jalan iblis. Ikhwani fillah a'azakumullah, yaitu orang yang mengajak kepada kekafiran dalam keadaan sadar kalau itu kufur. Mengajak orang untuk keluar dari kebenaran dalam keadaan sadar bahwa itu kebenaran. Saya tanya pada kalian, apakah iblis tahu atau tidak tahu bahwa Allah itu Esa? Tahu. Iblis tahu atau tidak tahu bahwa para anbiya itu betul-betul diutus oleh Allah? Hah? Iblis yang waktu itu diperintahkan oleh Allah untuk sujud pada Adam, tapi dia menolak. Tahu atau tidak tahu? Tahu. Bahkan ketika mau menyesatkan manusia, dia menyatakan dengan kalimat, wa bi'izzatik, demi kemuliaan engkau ya Allah. Kenal dengan Allah. Bahkan tahu betul dia, bagaimana Allah SWT mengutuknya. Fa innaka rajim, sungguhnya engkau terkutuk. Tahu iblis bahwa dia akan masuk neraka jahannam. Maka iblis pun memintanya kepada Allah dengan mengatakan fa anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah, tundalah aku sampai yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan nanti. Doanya kepada Allah karena tahu yang berkuasa menghidupkan dan mematikan adalah Allah. Maka mengatakan kepada Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah, tundalah kematianku sampai hari dibangkitkan nanti. Mintanya kepada Allah berarti tahu Allah lah yang mengabulkan doa-doa. Dan tahu kalau Allah yang berkuasa yang menentukan kehidupan dan kematian. Dan kalimatnya ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Berarti iblis tahu ada hari kebangkitan. Tapi bersama dengan ilmu yang dia punya, bersama dengan pengetahuan dia tentang hari kiamat, tentang Allah, tentang tauhid, ternyata iblis membangkang, menolak. Tidak bisa. Aku tidak mau sujud pada Adam. Apakah iblis tahu atau tidak tahu bahwa yang menyuruhnya adalah Allah? Tahu. Yang menyuruhnya adalah Allah. Dia tahu. Tapi dia menentang. Berarti menentang Allah dalam keadaan ala ilmin, di atas ilmu. Ini lebih mengerikan dari yang tadi. Tadi dia dalam keadaan mengajak kepada kesesatan dalam keadaan dia tidak tahu. Tidak punya ilmu. Maka dia mengajak manusia kepada satu jalan dalam keadaan tidak memiliki sandaran ilmu sama sekali. Akhirnya mengajak kepada kesesatan-kesesatan bi ghairi ilm. Tetapi model yang kedua ini adalah model orang-orang yang tahu kebenaran tetapi menentang dengan sombong. Batarul haq wa ghantun nas. Iblis disebut oleh Allah dengan kalimat aba wastakbara wa kana minal kafirin. Apa maknanya aba wastakbara? Menolak dan sombong. Dia menolak perintah Allah karena sombongnya. Bukan karena tidak tahu. Tahu, tapi sombong. Menolak kebenaran. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, di antara kebiasaan jahiliyah adalah berjalan di jalan iblis tadi. Dia tahu bahwa Rasulullah SAW adalah Rasul. Dia tahu bahwa Al-Quran adalah hak dari ucapan Allah. Dia tahu bahwasannya itu adalah Nabi terakhir dengan ciri-cirinya. Tapi kemudian tetap dia menyatakan jangan ikuti dia. Kenapa? Sudah tahu kok menolak? Karena sombong. Orang yang sudah tahu kebenaran, melihat bukti-bukti kebenaran, tetapi tetap menolak, berarti dia adalah orang yang sombong. Batarul haq wa ghamtun nas. Maka tinggal lihat, kalau dia mengajak manusia kepada kesesatan dengan kebodohan, maka ini golongan pertama tadi. Jahiliyah yang model-model abidul jahil. Yang model-model orang yang mengajak pada satu ibadah tapi dengan kebodohan. Tetapi kalau dia sudah tahu kebenaran tapi menentang, ini adalah model iblis. Model orang-orang yang punya ilmu tapi menentang ilmu. Seperti Yahudi. Mereka dalam keadaan tahu dengan bukti-buktinya apa yang ada pada mereka. Bahwa Nabi adalah hak. Bahwa Al-Quran adalah hak. Mereka tahu ciri-cirinya dengan detail. Liyastayqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imana. Agar ahlul kitab bertambah yakin. Liyastayqin. Mereka tambah yakin. Dengan ayat demi ayat mereka mengatakan kok persis, kok sama. Seperti apa yang diturunkan pada Taurat. Jangan-jangan ini semakin yakin, semakin yakin, semakin yakin. Bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Tahu mereka. Tapi tetap menentang. Ikhwan fillah a'azzakumullah, inilah orang-orang yang merupakan penyembah hawa nafsu. Yani orang-orang yang ittakhadha, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kau lihat bagaimana orang yang menyembah hawa nafsunya sendiri? Yani lebih mementingkan hawa nafsunya sendiri sampai dijadikannya hawa nafsu seperti tuhannya. Apa kelanjutan ayatnya? Adallahu Allahu ala ilmin. Allah sesatkan dia ala ilmin. Apa maknanya ala ilmin? Adallahu Allahu ala ilmin. Mereka disesatkan oleh Allah dalam keadaan punya ilmu. Percuma. Mereka punya ilmu, percuma, enggak ada faedahnya. Mereka mengerti ayat dan hadis, percuma, enggak ada faedahnya. Mereka dalam keadaan tahu kebenaran-kebenaran yang Allah katakan, yang Rasulullah katakan, tetapi bagi mereka la faedah. Tidak ada faedah buat mereka sama sekali. Kenapa? Karena mereka lebih mementingkan hawa nafsunya sendiri dan mereka menyembah hawa nafsunya sendiri. Seperti iblis tadi dalam keadaan tahu hari yub'atun, hari kebangkitan. Yakin dia. Tahu tentang masalah tauhid. Tahu tentang perintah. Bahwa perintah itu perintah Allah. Siapa yang memerintahkan untuk sujud pada Adam? Allah. Dia tahu. Allah mengatakan untuk sujud pada Adam. Wa'id qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat sujudlah kepada Adam, maka sujudlah para malaikat tadi kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia menolak dan sombong. Tahu itu dari Allah tapi menentang. Demikian pula mereka-mereka dari kalangan Yahudi yang seringkali kebanyakan mereka tahu kebenaran, tetapi mereka menolak kebenaran tadi karena sombong. Dan mengajak manusia kepada kekafiran dalam keadaan tahu. Na'udzubillah min dzalik. Iblis setelah diancam oleh Allah, setelah bukan hanya diancam, diputuskan oleh Allah SWT bahwa dia akan masuk dalam neraka jahannam. Sudah diputuskan bahwa dia akan masuk dalam neraka jahannam, kata Iblis, tundalah aku ya Allah. Untuk apa ditunda? Kenapa dia meminta kepada Allah untuk ditunda? Untuk menyesatkan manusia. Kata iblis, la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Dia tahu bahwa keislaman itu hak. Dia tahu bahwa kekufuran itu batil. Tapi dia sengaja-sengaja mengajak orang dari keislaman kepada kekafiran. Ini iblis. Untuk apa? Dalam keadaan dia tahu itu kebenaran, kenapa diajak untuk meninggalkan kebenaran? Dalam keadaan tahu bahwa kekufuran membawa kepada neraka, kenapa sengaja-sengaja membawa kepada neraka? Padahal dia tahu. Ingin semua orang seperti dia. Ingin mengajak manusia semuanya masuk ke dalam neraka bersama dia. Ikhwan fillah a'azzakumullah, penyakit iblis ini, penyakit jahiliyah ini, jangan sampai ada pada kaum muslimin. Walaupun dalam bentuk kecil. Apa itu dalam bentuk kecil? Ketika salah seorang kita mendapatkan satu kejelekan karena dosa-dosanya, kemudian dia ingin supaya teman-temannya juga kena seluruhnya. Ini sering terjadi di sekolah-sekolah, di pondok-pondok, begitu. Kenapa kok saya tok yang kena? Dia goda besoknya teman-temannya supaya semuanya kena hukuman. Loh, kenapa kok jahat banget, kok seperti iblis ya, walaupun bentuknya lebih kecil. Dia dalam keadaan berbuat satu kesalahan, berbuat satu dosa. Kemudian dia dihukum. Dia merasakan akibatnya. Tetapi kemudian dengki kepada orang-orang yang baik-baik ini, pingin supaya yang baik-baik ini semuanya kena hukuman seperti dia. Bagaimana caranya? Dia dakwah kepada kebatilan tadi. Diajak untuk berbuat dosa. Diajak untuk bermaksiat. Diajak untuk berbuat yang sama seperti dia, agar mendapatkan akibat seperti dia juga. Ketika lihat teman-temannya banyak yang terjerumus seperti dia, dia bangga. Dia senang. Terhibur. Terhibur dengan kesesatan manusia. La haula wala quwata illa billah. Demikian pula orang yang kecanduan narkoba. Kemudian dia merasa akibat-akibat yang jelek padanya. Kemudian dia dengki, iri kepada orang-orang yang baik-baik ini. Nanti lihat, semua akan terkena narkoba, kata dia. Kemudian dia mengajak orang-orang yang baik ini dengan berbagai macam cara, sampai dengan menipu. Memberikan permen, memberikan segala macam, supaya mereka terkena, semakin banyak. Kemudian mereka dalam keadaan mengalami akibat jelek yang seperti dia, kemudian dia tersenyum. Banyak saya temannya sekarang. Demikian pula orang yang terkena penyakit AIDS yang terjadi di salah satu kota. Dia sudah putus asa bahwa dia akan mati dengan AIDS-nya. Maka dia sengaja suntikan dia yang memang mengandung penyakit AIDS itu, dia taruh dalam keadaan berdiri di tempat, di salah satu kursi-kursi bioskop, kursi-kursi tempat-tempat umum yang biasa orang duduk di situ. Setiap orang duduk situ kena, kemudian tertular pula. Dan sengaja mengkampanyekan orang untuk pergaulan bebas supaya seperti dia. Wallahi iblis. Sifat seperti ini sifat iblis. Sifat yang jahat. Dia merasa gembira kalau banyak orang yang mendapatkan kejelekan seperti dia. Dalam keadaan tahu ini akibatnya ini. Ini adalah kesana larinya. Dia tahu. Tetapi justru karena tahu itu, dia sengaja menyesatkan orang supaya mengalami hal yang sama dengan dia. Ikhwan fillah na'azakumullah, hati-hati dari iblis-iblis, dan hati-hati dari penyakit-penyakit iblis dan penyakit-penyakit jahiliyah tadi. Apa itu? Du'auhum ilal kufri ma'al ilm. Kebiasaan jahiliyah yang ke-69 adalah mengajak orang untuk kufur padahal dia tahu bahwa itu kufur. Biasanya karena dengki. Biasanya karena sombong. Ikhwan ibn a'azakumullah. Di antara kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang juga masih berkait dengan ini adalah al-makr al-kubbar. Al-makr al-kubbar, tipu daya yang dahsyat, tipu daya yang besar yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Ini tentunya salah satu bentuk dari bentuk-bentuk dakwah. Dakwahnya mereka kepada kekafiran tadi. Apakah dakwah kepada kekafiran dengan ilmu yang mereka ketahui, seperti iblis tadi, atau yang mengajak manusia kepada kesesatan dan kekufuran dengan tanpa ilmu, seperti orang-orang yang sesat tadi. Di antara bentuknya adalah al-makr. Di antara bentuk-bentuk dakwah mereka adalah tipu daya. Kafi'li qawmi Nuh, seperti apa yang dilakukan oleh kaum Nuh alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kisahnya. Bahwa kisah mereka, kaum Nuh itu, Allah katakan, wa makaru makran kubbara. Mereka membuat rencana-rencana jahat, makar-makar yang besar. Wa qalu, dan mereka berkata, la tadharunna alihatakum. وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّ كَثِيرًا وَلَا تَجِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. Mereka membuat makar, kata Allah. Dengan makar yang besar. Mereka berkata kepada kaumnya, yang sesama mereka, لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ. Jangan kalian tinggalkan berhala-berhala kalian. Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wad. Jangan kalian tinggalkan Suwa', Yaghuts, wa Ya'uq, wa Nasr. Jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Dan jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr. Lima nama dari nama-nama berhala mereka. Waqad adallu katsira, kata Allah, mereka telah menyesatkan banyak orang. Waqad adallu katsira, mereka telah menyesatkan banyak orang. Wala tazidid dhalimina illa dhalala, dan tidak menambah mereka kecuali kesesatan. Kalau pengikutnya jadi banyak, pengikut kesesatan jadi banyak, apa keuntungan mereka? Tidak ada keuntungan apa-apa kecuali kedzalimannya tambah besar. Kecuali kekafirannya tambah dahsyat dan kesesatannya tambah jauh. Wa ma'nal kubbar adalah al-kabir. Makna kubbar di sini adalah kabir, besar. Berarti mereka membuat makar-makar, rencana-rencana jahat yang sangat besar. Ihtiyaluhum fid dini wasadduhum linnas. Apa makar besarnya? Makar besarnya adalah tipu daya mereka dalam masalah agama. Mereka menipu tetapi dalam masalah agama. Ini Allah sebut dengan makar yang paling besar. Wallahi kebanyakan manusia awam, terlalu sederhana ilmunya. Sehingga kalau orang menipu dalam masalah dunia, oleh mereka dianggap besar. Tetapi ketika menipu dalam masalah agama, mereka menganggap biasa-biasa saja. Ini keanehan munculnya karena kebodohan. Kalau ada orang menipu 1 juta, 2 juta rupiah, mereka akan marah besar. Ini penipuan. Penipuan besar, kata mereka. Makron kubaro, rencana jahat yang besar. Kita ditipu sekian juta, sekian miliar. Dunia padahal. Kerugian dunia. Tetapi ketika ada orang yang menyatakan dengan penipuan agama, wahai kaum muslimin, jalan yang benar itu ini. Diajak kepada kesesatan. Dikasih nama Islam. Ini adalah Islam. Islam yang modern. Islam liberal. Menipu atau tidak menipu? Menipu. Bahwa Islam itu fleksibel. Islam itu adalah tidak kaku. Islam itu bisa begini, bisa begini, bisa begitu. Elastis, katanya Jil, jaringan Islam liberal. Dianggap itu kan pendapat mereka. Satu sisi mereka marah dengan orang yang menipu 1 juta, 2 juta rupiah. Tetapi ada yang menipu dalam masalah agama. Dikatakan itu kan pendapat mereka, biar saja. Loh, biar saja. Kalau kamu, anakmu, saudaramu sesat bersama mereka, apakah kerugiannya bisa dibandingkan dengan 1 juta, 2 juta rupiah? Wallahi tidak bisa. Sengsaranya dunia dan akhirat mau diganti dengan apa? Kalau dia kufur. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka di sini perlu diluruskan. Bahwa yang namanya makar kubar, rencana jahat yang besar, penipuan-penipuan yang besar, adalah penipuan dalam masalah agama. Ihtiyaluhum fid dini wasadduhum linnasi anhu. Tipu daya dalam masalah agama dan menyesatkan manusia dari agama yang hak. Ini makar kubar. Wa igra'uhum wa tahriyuduhum ala adiyati Nuh. Dan juga termasuk makar kubara, termasuk makar-makar yang besar, adalah mereka memperdayakan manusia, memberi semangat manusia untuk mengganggu dan memusuhi Nabi Nuh alaihi salam. Kata mereka, bunuh saja. Kata yang lain, usir saja. Innahum unasun yatataharun. Mereka itu manusia-manusia yang sok suci, katanya. Bikin makar mereka. Dijuluki dengan julukan-julukan, dengan tuduhan-tuduhan, supaya diusir, supaya dimusuhi, supaya dijauhi. Apa tujuannya? Ini rencana, ini makar. Tujuan akhirnya adalah manusia tidak menerima agama Nabi Nuh. Manusia tidak menerima la ilaha illallah, tidak mau menerima tauhid, tidak mau menerima ajaran Islam. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, berarti bentuk-bentuk makar yang besar yang disebutkan oleh Allah ini adalah pertama, tipu daya dalam masalah agama. Kedua, menghalangi manusia untuk menerima ajaran Islam. Yang ketiga, mengganggu, memusuhi, menyakiti para da'i yang membawa ajaran agama Islam yang hak. Mengganggu, memusuhi, menuduh dengan tuduhan-tuduhan agar manusia meninggalkan ajaran Islam yang benar. Ajaran sunnah Rasulullah, ajaran tauhid. Itu makar. Dan ini makar yang terbesar. Kalau makar-makar politik itu dianggap besar karena kaitannya dengan skup yang ada di negaranya. Besar kan? Seluruh kota akan terpengaruh. Ya, betul. Besar kalau dibandingkan dengan 1 juta, 2 juta tadi. Tetapi ada yang lebih besar lagi. Yang skupnya bukan hanya nasional, tapi seluruh dunia dan sampai akhirat nanti. Yaitu masalah din, masalah agama. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, makar yang paling besar adalah makar dalam masalah agama ini untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, untuk menghalangi manusia menerima Islam, untuk menghalangi manusia mengikuti ajaran-ajaran sunnah Rasulullah, itu kejahatan besar dan makar yang sangat besar. Wa hakadha fa'ala akhlafu ha'ula'i min maradatid din wa atba'il hawa wa 'abadatid dunya. Demikianlah apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu dari kalangan jahiliyah. Demikianlah orang-orang yang dari kalangan maradatul din, orang-orang yang agamanya rusak, sakit. Atau maradah dengan makna jahat, orang-orang yang jahat dalam masalah agama. Wa atba'il hawa. Demikianlah jalannya orang-orang para penyembah hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidaklah kamu lihat, atau tidakkah kamu lihat bagaimana orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Wa'abadatid dunya, dan para penyembah-penyembah dunia. Para penyembah hawa nafsu dan para penyembah dunia, kamu lihat jalannya sama seperti jalannya kaum Nuh, persis. Kalau kaum muslimin di sini dalam keadaan berpegang dengan Islam yang hak, niscaya gerak saya sempit, katanya. Kenapa gerak dia sempit? Karena dia abadatul dunia, penyembah-penyembah dunia. Dia adalah atba'ul hawa, pengikut hawa nafsu. Semakin susah kalau kaum muslimin berpegang dengan agamanya. Maka dia berupaya untuk menyesatkan kaum muslimin. Dengan berbagai macam media, media elektronik, media cetak, media apalagi, semua yang mereka bisa pakai, mereka pakai untuk menyesatkan liyudillan nasa an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah bighairi ilmin. Menyesatkan manusia dari jalan Allah dengan tanpa ilmu. Ikhwan fillah na'azakumullah, itu satu cara. Cara keduanya pun mereka lakukan, yaitu mengganggu para da'inya. Memerangi, memusuhi Nabi Nuh, memusuhi Nabi Ibrahim, dan sampai memusuhi Nabi Muhammad SAW. Dan demikian pula memusuhi para da'i-da'i dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Dan terus setiap para du'at yang mewarisi ilmu dari Rasulullah, yani yang membawa sunnah-sunnah Rasulullah, selalu mereka pun dimusuhi dan dibikin berbagai macam rencana-rencana jahat, makar-makar jahat untuk menjauhkan manusia dari dakwah sunnah, dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaf'aluna ma'a du'atil haq. Mereka melakukan kepada para da'i-da'i pembawa kebenaran, kama fa'ala qaum Nuh alaihi salam ma'ahu. Seperti apa yang dilakukan oleh kaum Nuh kepada Nabi Nuh. Ini mereka lakukan pada hari ini kepada para dai pembawa tauhid, pembawa sunnah, seperti apa yang mereka lakukan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Qad tashabahat qulubuhum, sungguh sangat mirip hati-hati mereka. Hati-hati musyrikin di zaman kaum Nuh yang memusuhi Nabi Nuh dengan hati-hati musyrikin di zaman hari ini yang memusuhi para pembawa panji-panji tauhid. نسأل الله تعالى أن يعيد رجال الحق. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar memelihara dan menjaga para dai-dai yang membawa kebenaran. Melindungi mereka min kaidi, min dari tipu daya, mitla haula'il fajarah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi para duat, para dai-dai yang membawa kebenaran, membawa tauhid dan sunnah. Semoga Allah lindungi dari tipu daya mereka-mereka yang fajar, mereka-mereka yang jahat. Wa yasunuhum min makrihim, semoga Allah melindungi para dai pembawa panji tauhid dan sunnah, dilindungi dari tipu daya dan makar-makar jahat mereka. Wa qad jazaituhum faraitu minhum khaba'itha bil muhaimin nastajiru, sungguh kami telah melihat. Wa qad jarabtuhum faraitu minhum, sungguh aku telah coba mereka, aku telah berpengalaman dengan mereka, ternyata aku lihat mereka itu adalah khaba'ith. Khaba'ith itu orang-orang jelek. Aku melihat mereka itu adalah aradil nas, orang-orang rendahan. Bil muhaimin tasnastajiru, maka kepada Allah lah kami mengharapkan perlindungan. Kalau makar mereka akan terus-menerus ada, tetapi sejak atau selama Allah masih melindungi, insyaallah makar mereka enggak ada apa-apanya. Selama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi, maka insyaallah makar-makar jahat dari mereka-mereka ini, dari kaum jahiliyah ataupun dari para pelanjutnya hari ini, tidak ada nilainya sama sekali, tidak ada pengaruhnya sama sekali biidznillah taala wa inayatihi wa quwwatihi. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.